dikarenakan dikatakan tadi, jangan tapi setelah menang mereka, kita yang berjuang lempar saja atau habis manis sempat dibuang tanpa ada apalagi harapan. Janji ini, namanya orang masih awal saya ya. Janji itu saya kan saya hargai dengan janji, tapi nyatanya perjuangan saya sia-sia di dalam Kristen. Maka dulu saya menjadi pada waktu sekolah SD saya jadi Islam, dirakit atau dianut dirangkul orang Kristen itu saya dimanfaat istilahnya. Maka saya pendirian saya tidak rela hati nurani saya ingin kembali lagi dengan Islam kita. Karena tujuan mereka hanya untuk kepentingan sendiri, umatnya porak-poranda, ibarat mereka gembala, kita domba, apalagi mengasih rumput. Itu perumpamaan saya. Iya. Kita terus terang aja, kita orang tertindih, orang lemah. Terus sekalian saya curhat di sini, ungkapan rasa hati saya. Kalau saya rasakan kiranya gembur ini bapak-bapak, pada waktu perjuangan saya benar, ini hati nurani saya. Tujuan saya semata-mata sini bukan saya ini. Curang di belakang, di depannya ada kemauan itu. Bukan di hati nurani saya yang jujur. Ini ungkapan saya. Saya butuh perhatian kepada saudara-saudara saya. Perjuangan saya selaku stasi dituakan di kampung laut. Tapi sia-sia. Bapak tinggal di mana? Saya di kampung laut Karanganyar. Tinggalnya. Karanganyarnya sih dengan sedesa dengan Pak ini teman saya. Dulu di Penikel. Iya. Dulu di Penikel. Jadi saya waktu, rumah tangga di sana di Penikel. Waktu bikin gereja di Ciberem. Terus juga di Penikel. Di itu. Di Muara Dua. Sekarang ada lagi di Muara Dua ya sebelahnya. Iya ada lagi. Yang ada di sebelah sana itu dari Pantai Costa. Ada yang dibikin kemarin. Itu Pantai Costa. Iya ada. Bukan Advent. Bukan ini, bukan Betel. Bukan yang Betel ini yang masuk di kampung karangannya. Sekarang sudah bangun. Saya respon ke desa pada saya wetri. Pada saya, Pak Marianto jangan dulu bikin tempat ibadah itu tidak ada yang melarang. Tapi aturan semuanya punya aturan hukum berdasarkan hukum. Ini mabuknya berapa, ini berapa, kenapa pendetanya langsung ambisi dengan bikin gereja. Sekarang ada gerak. Minta bantuan dengan saya angkat tangan. Karena itu jadi hukum. Saya tidak mau. Yang di ini ya, yang di ya yang ada itu yang Pak Samad itu yang ambisi seluruh gereja ini. Sudah berapa gereja yang berhasil Bapak bangun dulu? Kalau nggak salah yang Bapak saya perjuangkan ini dari 4 gereja ini. 4 gereja yang saya perjuangkan. Penikel. Penikel ada. Pertama Penikel. Lalu Muara Dua. Muara Dua. Google. Dari Yohanes itu pendetanya. Saya rangkul untuk ke Google kan satu desa. Itu nanti. Penikel Google sama Muara Dua. Satu desa. Sama Ciberem. Sama Ciberem Karanganyar. Lima. Satu desa. Lima kalau nggak salah. Lima gereja sama Ciberem. Yang berhasil 3. Yang berhasil 4. Ciberem berjalan juga belum. Yang Ciberem baru mengawali tapi belum ada rekomendasi yang tepat. Masih keadaan kumpulin. Tapi yang empat sukses, ya. Ada suratnya. Kalau yang lainnya sudah resmi. Kalau yang lainnya sih sudah resmi, tapi yang di Karanganyar ini belum ada, belum resmi lah. Ciberem juga belum resmi. Yang dulu resmi di Muara Dua, Google Panikel, di Google. Itu yang baru. Itu kegiatannya berjalan di sana. Kegiatannya berjalan. Kegiatannya berjalan. Lalu yang ini seperti Pasimuan terus nyambung ke sana masih nyambung juga itu. Mudah-mudahan lain jalur ya. Stasinya beda. Tapi pendetanya sama. pendeta mungkin ada yang sama, ada yang berbeda juga. Iya. Karena kan sama aja kan tinggalnya di Gandrumang ya. Iya, iya. Iya. Kalau Kirno, Kirno di mana? Kalau Pak Kirno juga di Gandrung. Gandrumang. Gandrung. Oh. Kalau sama sih bukan. Kalau Pak Kirno itu termasuk tinggi. Oh, tinggi sama di. Termasuk sesama dengan sama di Pak Kirno ya. Pak Kirno ya. Apa itu? Satu aliran. Satu aliran tapi hamba Tuhan, tapi perwakilan lah boleh dikatakan. Kirno. Ya Kirno, perwakilan dari Samadhi. Hmm, jadi masih lebih tinggi, masih Samadhi, lebih tinggi Samadhi. Perwakilannya itu. Dulu ada juga Reza. Reza Advent. Reza Advent. Kalau dari penikel Pak Sukirman, dari Ciberem dulu Pak Sukirman, bersama dengan saya mundur, masuk Pak Titus, mundur, masuk Samadhi, berhasil dengan saya di situ. Jadi, ya saya boleh dikatakan tadi intinya, mencari dan mencari, kalau setelah dapat, buang. Kalau yang boleh saya tahu dulu untuk biaya pelicin, supaya dapat perhatian dari desa, dapat tanda tangan dari masyarakat, itu bisa habis berapa, Pak? Itu saya kurang tahu. Karena pada saat itu saya cuma di apa itu diamanati respon masalah apa itu administrasi saya tidak tahu karena mereka yang meluncurkan sendiri. Berarti oh, bapak itu yang lebih ke tetangga warga. Iya gitu. Ya, maka baru sadar kali ini saya baru sadar ya itulah semacam itu. Kalau saya dengar kemarin. Iya. Ya. Benar. Bikin secara kembali ke desa itu. Kalau nggak salah itu 3 juta untuk kepala desa. Tapi yang mungkin sampai sekarang ini masih jalan pending. Apa ya? Itu kan banyak kendala ya. Tapi yang mungkin desa sementara tidak bisa dilanjutkan untuk buat tangan ketika saja. Ya oke lah. Kalau memang tidak bisa, semuanya oke lah. Kita tidak bisa itu menanjutkan lah ya. Sudah ada aturan-aturan. Kalau kita menantang kan, artinya akan gimana lah ya. Kaitar bawah. Saya cuma jaringan begini ya, kalau dari resort Solo, Oksep, resort Bandung, resort Jakarta, kalau ada peluncuran dana mau bangun gereja, saya tidak tahu uang itu, tahunya saya disuruh berangkat ke transfer BRI atau gimana mengambil uang tanpa ada tanda tangan saya, tidak uang diluncurkan. Setelah itu pengambilan uang udah diambil pendeta, udah saya tahu nggak tahu uang itu apa. Uangnya ke mana nggak tahu gitu. Iya. Jadi bapak cuma suruh ngambil doang. Bapak cuma suruh ngambil aja gitu. Iya. Jadi alat. Iya namanya uang aja. Namanya konsultasi cuma disuruh sana kemari sana kemari. Iya ya sudah lah. Pak Thomas uang satu bulan di BRI apa ini Sidarja. Dari sana ini kalau nggak Pak Marianto yang ngambil uang ini satu tahun dua tahun masih ada di BRI. Kata siapa Pak Thomas? Dari sana Pak Thomas itu yang apa memberkati dengan gereja itu. Jadi sebenarnya dikirimnya untuk atas nama Bapak gitu ya? Iya, karena Pak yang bisa ngambil hanya Bapak. Proposal pada waktu awal itu yang pengajuan di tempat ibadah gereja itu, proposal saya yang dipercaya di sana, yang nama lengkapnya saya di sana. Tapi uangnya pun dikirim atas nama Bapak gitu apa ya? Apa nama saya, kalau saya nggak ngambil, uang itu akan saya tidak bisa dikeluarkan, dikalikan. Iya. Tapi setelah Bapak ambil? Saya ambil, uangnya Bapak pendeta, uang yang dari sana, transfernya. Ya udah, ini untuk dipakai, nanti keperluan. Padahal. Ya, saya nggak tahu, ya. Mereka belanja sendiri, pendeta dari Sukirman itu juga dulu belanja sendiri. Bapak nggak dapat, nggak kebagian? Saya kerja. Dapat sampahnya. Saya kerja itu satu minggu dapat 50.000. Itu dari pengawas dari Solo datang, namanya Om Eben yang ditugasi 3 bulan pada waktu pembikinan tempat ibadah. Datang ke tempat saya ngomong, Pak Marianto, uang satu minggu 50.000, apakah cukup? Bukan makan keluarga. Puji Tuhan, cukup. Pak, kenapa kok cukup? Nggak cukup, ya cukup-cukupin. Nah, itu instruksi sama pendeta. Itu Pak Maria tuh ditambah lagi. 25 biar 75.000, kasihan. Makannya pakai kangkung melulu. Tahu sih tempat saya sih, Anak saya makan sayur kangkung melulu. Sampai dibelikan kerupuk sama itu om Ebennya itu tugas dari sana. Dosen itu. Akhirnya berdebat. Itu jadi keputusan saya bayar Pak Marianto 50. Tapi tolong kasihan pendetanya sampai pacok sama itu. Itu sampai pacok. 25.000 aja jadi ribut. Iya, jadi ribut. Udah om, jangan dibahas masalah itu saya rela karena itu berkat saya semasa itu. Semuanya kasihan saya mengingatkan Tuhan Pak Marianto lah. Uang 51 minggu buat apa? Itulah doa saya lah pada awal saya perjuangan ungkapkan. Bukan saya mengajak, Tuhan saya mengomentar ini. Ada belakang indikasi yang tidak baik, itu bukan. Mungkin saya percaya dengan beliau-beliau bapak-bapak di sini memandang saya seperti apa. Saya percaya. Tapi ini hati nurani saya yang bicara setulus-tulus. Kenapa saya bicara sampai menetekan hampir menetekan air mata? Kerasan hatinya seperti apa? Mereka yang manis, saya yang pahit. Ternyata salahnya lah. Iya, salah. Aduh, sekarang. Tahun 91, ya? Yes, mulai pertama. Masa sekarang 2013. Iya lah, udah lama. Tapi udah lama ini saya ada setengah tahun lebih nggak pernah kebaktian vakum, nggak pernah kebaktian semua total semuanya Ciberem di gereja-gereja total itu. Cuma datang Pak Samadi 2 minggu sekali, seminggu sekali, kadang nggak pro, ada 1 orang 2 orang akhirnya nggak karuan hilang. Pak Marianto mana nih kebaktiannya nih? Tidak usah banyak. Nanti kan saya apa berpikir di dalam saya, nanti kan berpikir. Harusnya saya dengar dari daerah ini rombongan Pak Tejo banyak yang masuk sana. Biarin dulu sondolan. Pak Mata selamat, ayo melangkah. Kita namanya yang dituakan di kampung laut, ayo melangkah dulu. Koordinasi dengan Pak Lukman itu yang stasi. Kepercayaan daripada sini gitu. Nah, iya. Istilahnya dari istilah resort juga ya. Iya. Kalau resort itu lebih tinggi dari stasi. Iya. Kalau resort apa itu? Resort misalnya begini. Dari bawah ke atas gimana istilahnya? Iya, jadi kalau ini di kampung laut atau di desa ada pengembangan ibadah, itu tinggal lapor ke sana. Resort itu yang tanggung jawab meluncurkan dana untuk fasilitasnya, untuk perlengkapannya, untuk kebutuhannya. Jadi kalau seandainya di atas Bapak, langsung siapa? Yang Bapak kan stasi ya? Iya. Di atas Bapak ada pendahara, sekretaris juga seperti itu. Ya juga langsung ditangani oleh pendeta langsung. Jadi di atas Bapak langsung sama dia? Ya? Tapi, ya itu. Yang saya anehnya, kenapa orang seperti saya kok dibutuhkan oleh orang yang di sana kalau ada peluncuran dana, kalau saya yang tidak mendatangani atau yang mengambil dana dari sana tidak akan dicairkan. Iya, iya. Kan boleh dikatakan ada salah berbahasa. Talang Pak Marianto ya teles. Cuma mesem saya ada yang ngomong gitu. Pak Marianto itu kan talang, pasti teles. Kan basah lewat saja bahaya. Talang kan mungkin teles. Pikirannya kan cuma amin, saya bilang gitu. Amin. Nyatanya kalau saya enggak kerja susah payah, istri saya mau dipakannya apa? Kalau saya enggak kerja kan gitu. Mereka yang enak. Saya dilombongin kalau ke tempat itu bawa daging ini untuk ngulumin saya. Kalau datang bawa daging itu? Iya, cumanya hanya itu untuk ngulumin ini daging enak kiranya. Kalau saya dikasih daging mungkin ya itu kiranya itu. Belum. Anak ada yang lain. Oh, sampai ngulumin daging itu. Dari berapa pagian Tuhan memuji kita dan kita pembicaraan saya semacam itu masih dimuji dan dimuji sampai saya mertua saya di Penikel Benggel di dunia Islam semua sampai saya roboh hatinya sampai ke bawah saya merasa perjuangan saya berapa semuanya pak? Yang bapak Kristen kan udah berapa orang? Oh, 100 orang ada. 100 orang. Kadang lebih. Jalan, dijala oleh saya. Mana yang pegang jala? Iya. Pak, dulu waktu bapak menjala orang, itu bapak kasih iming-iming apa? Tidak ada iming apa-apa. Mm-hmm. Tidak ada iming apa-apa dulu memang. Mm-hmm. Cuma saya roboh hatinya perintikan apa itu saya ini cuma ini ikut saya biar selamat. Itu kata pendeta kan gitu. Ikut saya biar selamat. Biar hidupnya tenang. Dekat. Banyak berkat. Ya orangnya aja tertarik. Banyak berkat. Yang dari Penikel kalau nggak salah 5 orang yang keluar. Saya keluar ke Karanganyar. Dari sana jemaatnya 5 orang yang keluar. Ya bilang gara-gara Pak Marianto mencelak ke kampung laut ini jadi nggak karuan. Akhirnya keluar Islam lagi. Pada keluar Islam lagi. Itu semuanya udah dibaptis semua. Udah punya baptisan semua. Kalau sudah dibaptis ada surat-suratnya pak berarti. Ada surat-surat. Bapak nggak ini pak ya, bapak nggak apa nggak ngiming-ngiming mereka gitu ya? Enggak, sama sekali nggak ngiming mereka. Tapi yang iming-iming bukan saya, yang iming-iming adalah mereka pendeta-pendeta karena mereka yang butuh apa dari sana. Tapi yang nyatanya paksa mati, Pak Marianto. Ini jemaat Karanganyar, Kampung Laut merasa kesulitan kalau ada kunjung Natal atau KKR di luaran tidak ada kendaraan. Tolong dibikin proposal semua dimuat. Kalau pengajuannya ini dari 70 orang, ini usaha Pak Marianto seperti apa saya percayakan. Tolong saya, jemaat dari Maradua dari Ciberem, saya masukkan. Masukkan untuk proposal. Beli mobil, untuk mobil. Setelah mobil masuk, ada KKR di Gandrung. Pak Marianto mobilnya nggak bisa masuk, cari mobil sendiri aja. Jemaatnya diambilin uang biar nanti Pak Marianto terserah yang cari mobil. Saya tatap dada, loh. Ini kok nggak pas dengan keinginannya, nggak pas dengan programnya. Ini jadi Malik. Saya ngomong Pak, bapak jangan begitu. Ini banyak tanda tanya jemaat, banyak yang nggak berangkat hari ini karena ada yang tidak punya peser, nggak punya uang. Saya ini tidak pernah apa dijamin bapak untuk apa ini untuk transportasinya, saya tidak pernah. Nah, saya sih gimana? Nanti saya disuruh ngambil mobil nyater 200.000, saya nggak sanggup, ada telepon tak nanya nanti saya pinjam uang sama hamba Tuhan ini. Akhirnya terjadi ambil mobil di bawah. Setelah itu jemaat gundang-gundung gue mobil ke kampung laut rolling di bawah. Kepriwe ke Pak Marianto ya kepriwe masih berdua sampean pada. Akhirnya mobilnya ini kumung cuma gue atas nama proposal dari kampung. Tapi mobilnya turun ya, mobilnya turun. Tapi mobilnya apa, Pak? Dipakai pendeta. Mobilnya turun, dipakai pendeta, dibawa masuk ke Penikel, enggak mau. Kampung Laut enggak mau. Itu coba. Padahal yang minta proposal dari bawahan Bapak ya. Iya. Mobil itu fasilitas Bapak. Pak Titus dari resort sana ngomong dengan saya. Permintaan jemaat Kampung Laut luar biasa Pak Marianto dapat mobil. Loh, kok saya? Loh ya kamu. Loh, itu proposal kamu yang minta dari sana. Tapi nyatanya saya nggak punya pegang apa-apa, apalagi setir, kontaknya enggak. Saya paling pendetanya curang. Bapak itu sudah ditipu sejak lama. Iya, bapak itu sebenarnya sudah di Lomboni sudah sejak lama. Iya, sudah lama. Lomboni sejak lama, dari awal. Nggak kerasa ini. Lama, tapi saya. Cuma bapak itu selat mikirnya. Iya, selat mikirnya. Iya benar, selat mikirnya. Namanya itu sudah saya dapat uang banyak pak karena ya, sebenarnya sih semuanya emang ketat iya cara perjalannya tapi kita kan nggak spontan langsung tertekurkan. Iya, enggak, kita akan pelan-pelan. Kalau banyak waktu pemikiran. Bapak terlalu lembut. Memang gembalanya. Untuk saya pribadi memang enggak tidak mau untuk spontan langsung tertekan, tidak. Memang kita harus penuh apa ya, pemikiran dan proses lah ya. Gimana langkah saya nanti untuk bisa tani dalam berjauhi lah ya. Sampai saya begini, negor sampai dari saya. Aja rek apa pak lah nyong yo sepeda beruntung apa apa lah kotak titik nang kening gunakan ini mering jemate angkutan apa apa dari sana dibelikan 200.000 sepeda jengki dari Cipinggil lah di Bogawa tahun berapa pak dibeli sepeda itu kalau nggak salah itu tahun apa 2002 kalau nggak salah 2002. Bapak masuk Islam tahun 9, masuk Kristennya tahun 92. Ya, 92 pada waktu awal. Jadi 10 tahun kemudian baru dapat. Iya, iya. Lah, akhirnya jemaat Cibrem ada yang ngedukan, Pak Marianto sepedanya buat anak saya sekolah enggak punya sepeda. Tapi kan ini kalau Bapak benar-benar anak Bapak membutuhkan, bawa langsung. Taruh di perahu bawa Cibrem. Nah, kan bilang ini Pak Marianto sepedanya mana? Duh. Jadi sepedanya saya berikan sama jemaat yang di Cibrem karena mereka membutuhkan, kasihan anaknya sekolah nggak punya sepeda. Saya ngasihnya kan sama Pak Marjato, mau berikan orang lain. Nggak boleh Pak. Kalau semacam itu nggak boleh. Berarti prinsip Bapak itu ya kurang bijak. Kenapa Bapak yang suka bijak, malah saya yang tidak punya apa-apa, saya yang bijak. Karena saya kasihan dengan mereka. Pemberian Bapak berikan kepada mereka apa salahnya? Mereka sangat membutuhkan ya. Saya bilang gitu kan, ujar saya itu benar kan. Kecuali saya dibeli sepeda itu, saya dijual tanpa pengetahuan, itulah saya salah. Mereka menganggap saya salah. Salah Pak Marianto. Salahnya gimana kalau saya salah yang minta maaf. Kalau di Islam Pak ya, ketika ngomong salah, mana dalilnya? Gak pakai akal lah. Ya, aku gitu. Jadi bingung. Sepeda sebena umat melas dere salah. Harusnya Bapak minta kembali dalam Injil mana kayak gini salah tuh mana dalam Injil. Iya. Itu namanya hidup ilmiah. Jadi mudah-mudahan Pak musibah yang Bapak terima dari kedoliman-kedoliman gerakan pendeta ini musibah yang membawa kenikmatan hidayah Pak. Mudah-mudahan. Coba kalau Bapak waktu mengharapannya itu dipenuhi terus kebutuhan Bapak, mungkin tidak akan ada masa-masa berpikir, Pak. Mudah-mudahan ini musibah yang akhirnya membawa hidayah. Iya. Syukur Pak. Tapi memang kalau di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan ciri-ciri pendeta itu seperti apa. Iya. Kalau dalam Al-Quran itu jelaskan yang namanya pendeta itu layak kuluna al-amwala nasa bil batil. Iya. Mereka itu makan harta manusia dengan kebatilan. Gitu. Jadi, rakus sama harta umat, jual umat itu memang sudah sifatnya kita benar. Sudah dapat itu di dalam Quran kita sudah ada sifat pendeta. Kalau bicara masalah jual umat itu pasti dan nyata dan terbukti yang diceritakan tadi, pendeta kerjanya cuma pagi bawa motor pulang sore mencari umat kan, ya itu cumanya kerjanya begitu. Apalagi kalau satu bulan atau dalam satu tahun bisa membaptis 5 orang, itu peluang besar bagi mereka. Tapi bagi tahu saya tak tahu apa-apa. Saya cuma, ini jemaat, ini kaum kamu yang kamu itu, jala ini, supaya apa itu langsung kebaktian berapa bulan. Saya pernah ngomong negor, kebaktian 2 bulan langsung dibaptis. Dan pendalaman seperti apa? Kalau enggak baptisan itu dipeluangkan oleh mereka pendeta. Nah, unsur saya itu pemikiran, Pak, memang nyong munggo kebuan nebro. Saya mikirnya gitu jadinya. Buat kebuan melulu ilah. Jelas ya bisa. Nah, jadi langsungnya itu soal itu. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Marianto dan Pak Marto. Iya. Pertama sekali sebelum masuk Islam itu harus bersihkan niat dulu. Ya. Luruskan hati. Ya. Masuk Islam betul. Bukan semata-mata karena Bapak dizolimi oleh para pendeta. Ya. Atau Bapak tidak mendapatkan gaji dari para pendeta. Lalu mau mendapatkan gaji dari kita misalkan. kita sama sekali tidak menjanjikan Bapak untuk kita beri gaji. Sama sekali kita tidak menjanjikan memberikan materi untuk Bapak. Tapi harus dari sebuah kesadaran bahwa Kristen itu agama yang sesat. Karena telah mempertuhankan manusia. Mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kita hormati, Pak. Yesus bukan kita benci, Pak. Tapi kita hormati. Tapi hormati sebagai Nabi. Sebagai manusia biasa. Sama seperti kita juga. Cuma dia seorang Nabi. Dia mulia. Lebih mulia dari kita. Tetapi mulianya dia tidak sama dengan mulianya Tuhan. Ini yang harus ditanamkan pertama sekali, Pak. Bahwa sesembahan yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena Bapak tidak dapat materi ketika bersama agama Kristen. Tapi itu hikmah dari Allah seperti yang dikatakan tadi Ustaz Abu Jundi. Kalau Bapak andaikan hidup dalam kenikmatan terus, susah Bapak bertobat. Seperti para pendeta itu sebetulnya tahu. Para pendeta kebanyakan tahu agama mereka sesat. Tapi mereka terus dapat santunan-santunan dari gereja, susah untuk bertobat. Ini yang perlu saya ingatkan, Pak, dari awal. Saya sampaikan, ini harus betul-betul dari sebuah kesadaran. Bahwa agama Kristen itu agama yang sesat, agama yang salah, karena telah mempertuhankan manusia yang tidak pantas dijadikan Tuhan. Dan yang Allah inginkan, Allah yang menciptakan kita adalah diesakan. Tidak boleh dipersekutukan. Sebab Allah mencipta sendiri, Allah memberikan kita rezeki sendiri, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Kalau Allah membutuhkan makhluk, berarti Allah lemah dong. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, tentunya dia tidak akan bisa disalib oleh manusia. Dia tidak akan bisa mati, dia tidak akan bisa disakiti oleh manusia. Tidak bisa disamakan dia dengan Tuhan. Dan kalau dalam Islam, yang benar, Pak, yang sebenarnya, mereka itu tidak mensalib Yesus. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Yesus ke langit, dan mereka mensalib hanya yang diserupakan oleh Yesus. Jadi seperti itu, Pak. Karena sebuah kesadaran, karena akal yang sehat sudah berbicara, ini tidak benar, ini salah. Berkali seperti itu, Pak, yang ingin saya sampaikan. Minum aja dulu ya. Dingin.